Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita masih melanjutkan di dalam membaca kitabul ilmi karya Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin, masih berkenaan dengan fatwa-fatwa sekitar ilmu. Dan kita sekarang bertanya dari pertanyaan yang ke-100 kalau dalam buku ana. Qala su'ila fadilatu syekh ghafarallahu lahu ma tawjihukum hawla ma yahsulu minal ba'di من التفرق والتحزب. Ditanyakan kepada beliau rahimahullah, semoga Allah mengampuninya, apa arahan engkau wahai syekh berkenaan dengan apa yang terjadi pada sebagian manusia dari perpecahan dan berpartai-partai atau bergolong-golongan pada mereka. Fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, la syakka anna tahazzuba wa tafarruqa fi dinillahi manhiyun anhu muhadzarun minhu. Tidak diragukan bahwa at-tahazzub, berpartai-partai atau berkelompok, bergolong-golongan, dan perpecahan di dalam agama Allah terlarang dan diperingatkan akan hal tersebut. Dan memang dampak negatifnya sangat besar adanya partai-partai atau bergolong-golongan, karena saling di antara mereka naam akan saling menjatuhkan dan di dalamnya sangat banyak terjadi perselisihan-perselisihan antara pihak-pihak yang terkait. Dan hal ini kita saksikan akan hal tersebut. Liqauli ta'ala, apa dalilnya bahwa berpartai-partai atau bergolong-golongan dan perpecahan itu dilarang di dalam agama Islam, sehingga kita punya dalil untuk bersikap lebih-lebih di masa-masa saat ini. Naam. Kita mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mencari keridhaan manusia. Naam. Innal wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kalian menyerupai seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kita saksikan di media sosial banyak terjadi perselisihan-perselisihan di antara kelompok satu ke kelompok yang lainnya, partai satu ke partai yang lainnya. Maka ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulaika lahum adzabun adzim. Allah mengancam maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Wa qawlu ta'ala dan firman Allah ta'ala yang lain, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Dan firman Allah ta'ala akan larangan untuk bertahazzub, bergolong-golongan atau berpartai-partai dan berselisih adalah yang tertera di dalam surat Al-An'am ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih di dalam agama mereka dan mereka terpecah belah, bergolong-golongan, maka kata Allah, lasta minhum, bahwa engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari bagian mereka. Nah, maka apa yang terjadi saat ini merupakan bukan dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari bergolong-golongan, berpartai-partai. Maka ini bukan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya ini? Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lasta minhum, engkau bukan bagian dari mereka, yaitu orang-orang yang berselisih dan berkelompok-kelompok. Innama amruhum ilallah, hanyalah perkara mereka itu nanti akan kembali kepada Allah. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka dengan apa yang mereka lakukan. Akan dipertanggungjawabkan dari tindakan mereka bergolong-golongan, berpecah belah. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yajuzu lil ummatil islamiyyati ayatafarraku ahzaba. Maka tidak boleh bagi umat Islam untuk mereka bercerai-berai dengan membuat atau dengan berpartai-partai, bergolong-golongan, yang satu dengan yang lain saling menunjukkan keunggulan, yang salah satu dengan yang lainnya saling menjatuhkan, yang satu dengan yang lainnya saling mencerca. Semuanya apa yang mereka perselisihkan, saling cerca yang ada, merupakan perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Likulli ta'ifatin manhajun mughayirun limanhajil ukhra. Maka likulli ta'ifatin, setiap kelompok setiap golongan mereka memiliki prinsip jalan sendiri yang berbeda dengan prinsip jalan yang lainnya atau golongan yang lainnya. Bal wajibu ijtima'uhum ala dinillah ala manhajin wahidin. Melainkan yang harus dilakukan oleh seorang umat Islam, oleh umat Islam adalah ijtima'uhum. Bersatunya mereka di atas agama Allah ala manhajin wahidin. Di atas manhaj yang satu, wahuwa apa itu manhaj yang satu? Apakah ayo bersatu-bersatu berkumpul? Ada yang Rafidhah, ada yang Syi', na'am, ada Khawarij dan yang lainnya seperti itu. Dari golongan-golongan sesat bersatu. Dari kepada yang lainnya apakah seperti itu? Tidak ada batasannya. Ayo bersatu-bersatu. Ya, yang penting bersatu. Naam. Yang mana bersatu mereka memiliki cara pandang berpikir sendiri-sendiri. Apakah hal itu yang diinginkan bersatunya? 6. Maka di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah bahwa yang barometernya di atas manhaj yang satu wa hadyun nabi, yaitu di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin, dan di atas petunjuk khulafa'ir rasyidin, para khalifah yang mereka diberikan petunjuk. Wassahabatil mardiyin, dan para sahabat yang diridhai. Nah, ini barometernya. Bersatu di atas enam petunjuk Nabi, petunjuk al-khulafah ar-rasyidin dan para sahabat yang diridhai. Radiyallahu anhum ajma'in. Yang sekarang muncul adalah enam. Kelompok-kelompok yang sekarang muncul adalah mereka berbicara, nah menurut pendapat saya, nah menurut pendapat ya kiai saya dan yang lain sebagainya. Bukan petunjuk Nabi, petunjuk Al-Khulafa Ar-Rasyidin dan petunjuk para sahabat yang mereka Allah ridhai. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajil wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barometer di atas manhaj yang satu adalah petunjuk Nabi, petunjuk para khulafa ar-rasyidin dan para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu alaikum bi sunnati, wajib bagi kalian alaikum untuk berpegang teguh dengan sunnahku, dengan sunnah al-khulaf dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang mereka diberikan petunjuk. Al-Mahdiyin min ba'di, setelahku. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk na'am wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, khulafa al-khalifah yang terbimbing dan mendapatkan petunjuk, min ba'di, setelah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha, maka berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut. Wa'addu 'alayya bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerahamu. Walaupun engkau sendiri. Walaupun berbagai atau banyaknya cercaan-cercaan yang dengan sebab kita berpegang itu kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang kuat-kuat. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Wa inna, maka sungguh setiap kebid'ahan adalah sesat. Enggak ada yang bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Semua bid'ah adalah dhalalah, sesat. 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membagi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Apa dalilnya ini? Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap kebid'ahan-bid'ahan yang ada adalah dhalalah, sesat. Naam. Jadi apa yang naam mereka mengaku ini Islam seperti ini tetapi bergolong-golongan, berpartai-partai, maka ini adalah perkara yang baru di dalam Islam. Walaysa min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidin an tatafarraqa al-ummatu ahzaba. Maka bukan termasuk dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan termasuk dari petunjuk khulafa ar-rasyidin, para khalifah yang terbimbing, untuk umat ini berselisih dengan membuat golongan-golongan, dengan membuat partai-partai. Nah, لِكُلِّ حِزْبٍ أَمِيرٌ وَمَنْهَجٌ. Setiap kelompok, setiap partai, mereka memiliki pemimpin dan metode atau jalan, prinsip. وَأَمِيرُ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَةِ وَاحِدٌ. Dan pemimpin Islam itu satu. وَأَمِيرُ كُلِّ نَاحِيَةٍ وَاحِدٌ. Dan setiap pemimpin daerah itu satu. مِنْ كِبَلْ أَمِيرِ الْعَامِ. Di bawah kepemimpinan yang naam tertinggi, umum. Pemimpin yang umum, yang menguasai semuanya, itu presiden. Naam. Jadi tidak ada setiap kelompok naam pemimpin. Maaf, bahkan ada presiden, ya, presiden partai. Naam. Apalagi ya mengaku-ngaku Islam, melabelkan dengan label Islam, na'udzubillah. Naam. Ini dhalalah, kesesatan. Wa inna ma amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bittikhadhi amirin fis safar. Dan hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjadikan pemimpin amir fis safar, di dalam safar, bukan di dalam kelompok. Kalau amir ya di dalam safar, maka ini merupakan barakallahu fikum naam perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-musafirin nazihuna 'anil mudun wal qura allati fiha umara'u min kibal amir al-am. Karena orang-orang yang melakukan safar, mereka berpindah-pindah melalui negeri ke negeri yang lain atau daerah ke daerah yang lain, yang di dalam negeri tersebut atau daerah tersebut ada na'am umara', para pemimpin-pemimpin yang mewakili pemimpin umum, yaitu yang mewakili penguasa suatu negara. Di dalam setiap daerah atau kota atau ada pemimpinnya, wali kota, gubernur, dan yang lain sebagainya. Itu yang dimaksud. Di bawah tanggung jawab, di bawah kepemimpinan presiden. وَرُبَّمَا تَحْسُلُوا مَشَاكِلْ la taqbalu ta'khira ila wusuli hadhihi al-mudun wal qura. Dan kadang muncul masalah-masalah yang mana itu muncul masalah-masalah yang didapati oleh para musafir yang tidak bisa untuk diakhirkan nanti sampai menunggu kepada suatu daerah tertentu atau negara tertentu. Ada masalah di tengah-tengah perjalanan sebelum sampai. Au masyakil saghira, atau masalah-masalah yang kecil. La tahtamilu arrafa ila umara'il mudun wal qura, yang tidaklah masalah kecil itu dibebankan kepada na'am pemimpin yang ada di suatu daerah atau negeri. Na'am. Kan nuzuli fi makanin, seperti ya permasalahan yang ada, mungkin dikatakan masalah yang kecil yang untuk tugas na'am barakallahu fikum amirul na'am safar, amir fi safar, amir di dalam safar, tugaskan nuzul mengatur na'am tak kalah singgah fil makan di suatu tempat, wa nuzul anhu na'am, dan untuk berangkat kembali dari na'am tempat peristirahatan, daerah peristirahatan, wa tasrihir rawahil, dan mengistirahatkan kendaraan-kendaraan, wa hasbiha wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Naam, hal itu adalah perlu diatur, dikoordinir. Ya, butuhnya amir, ya pemimpin safar. Naam. Fakana minal hikmah ayyu amiral musafiruna ahadahum limisli hadihil halat. Maka pada termasuk dari hikmah adalah orang-orang yang melakukan safar menentukan ya amir safar dari salah satu mereka. Dikarenakan karena keadaan-keadaan yang telah tadi disebutkan. Ini sunnah. Ya, 2, 3, 4 antum musafir. Maka bentuk mana amirnya? Siapa yang mau ditentukan siapa amirnya? Ini sunnah. Nah, sebagaimana apa yang Nabi SAW sabdakan tadi. Nah. Wa nasihati lil ummah ayat tafiqu ala dinillah wa la yatafarraqu fi. Dan nasihatku bagi umat ayat tafiqu, untuk mereka bersatu di atas agama Allah, wa la yatafarraqu fi, dan janganlah kalian bercerai-berai. Bersatu di atas agama Allah, di atas petunjuk Nabi dan khulafa ar-rasyidin dan para sahabat radiyallahu anhum. Bukan bersatu di atas kesesatan. Bukan. Naam. Wa idha ra'au min syaksin au ta'ifatin khurujan an dhalika nasahuhu wa bayyanu lahu al-haqqa wa haddharuhu minal mukhalafati wa bayyanu lahu anna al-ijtima' ala al-haqqi aqrabu ila sadat wal falah min at-tafarruqi. Dan jika mereka melihat seorang atau kelompok, suatu kelompok khurujan, keluar dari hal tersebut, keluar dari ketentuan apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan, nasahu, nasihatilah dia. Wa bayyanu lahul haqqa, dan berikan penjelasan kebenaran kepadanya dari penyelisihan yang dia lakukan, bahwa hal itu merupakan salah. Ini dalilnya, atau ini bukunya, antum baca. Ini ceramahnya, antum dengarkan. Nah, jika tidak secara lisan, dengan buku, dengan na'am, yang lainnya, media-media yang lainnya, ini bagian dari nasihat. Wa bayyanu lahu anna al-ijtima', dan jelaskan kepadanya bahwa bersatu di atas kebenaran, alal haq, Ya, bukan hanya persatu. Ya, tapi alal haq bersatu di atas kebenaran. Aqrabu lebih dekat ilas sadat. Ya, kepada kelurusan di dalam beragama. Wal falah. Dan kemenangan. Keberhasilan. Dibandingkan berpecah belah. Wa idza kana al khilaf an ijtihadin sa'igin fa innal wajiba alla tatafarraq al qulubu wa takhtalifa. Dan jika perselisihan itu muncul dikarenakan suatu ijtihad yang ada, maka yang wajib untuk hati-hati ini la tatafarraq, tidak berpecah belah dan bercerai-berai dikarenakan adanya perselisihan tersebut. Nah, ini jika permasalahan itu ijtihad dan ijtihadnya mu'tamad, yang diakui. Bukan setiap orang ijtihad. Bukan setiap orang ijtihad lah. Barakallahu fikum. Naam. Fa inna sahabat al-kiram radiyallahu anhum hasala bainahum khilafun fil ijtihad fi ahdi nabiyim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa ba'dahu. Karena para sahabat al-kiram yang mulia radhiyallahu anhum, terjadi di antara mereka perselisihan dikarenakan ijtihad. Pada masa Nabi mereka, Pak, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan setelahnya. Contoh dari apa yang terjadi perselisihan dari para sahabat yang ada masih nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat itu, yaitu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya, beberapa sahabat, ke Bani Nadir. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah seorang pun di antara kalian ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesan kepada para sahabatnya yang diutus ke Bani Quraidah. Fa adraka ba'duhum al-asra. Maka tibalah waktu asar pada mereka di tengah perjalanan sebelum sampai Bani Quraidah. Fadraka ba'duhum al-asra fit-tariq. Sampailah waktu asar. Naam. Yang mereka tak kalah masih berada di perjalanan. Belum sampai kepada tempat tujuan. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka, sebagian para sahabat, mengatakan, la nusalli hatta na'tiyaha. Sebagian sahabat, ya, yang bersama-sama diutus, sebagian mereka mengatakan, kita tidak sholat sampai kita sampai kepada Bani Quraidah. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka mengatakan, bal nusalli lam yarid minna dhalika. Sebagian mereka mengatakan, kita sholat Naam, di sini. Ya, karena yang dimaksud Rasulullah bukan seperti itu. Karena kalau kita sampai ke sana, bisa jadi waktu asar habis. Naam, ini ijtihad di antara para sahabat. Ada yang naam tetap berjalan sampai tujuan baru kita sholat asar. Ada enggak? Ada yang sebagian sholat tetap di sini. Ini perselisihan. Dan terjadi, ada yang naam sholat, ada yang tetap sholatnya tak kalah sampai. Barakallahu fikum. Fadzakara dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal tersebut disampaikan kepada Nabi. Perselisihan yang tadi terjadi disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yu'annif wahidan minhum. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela satupun dari mereka dari kalangan para sahabat yang terjadi pada perselisihan tersebut. Karena ini apa muncul? Ijtihad. Nah, barakallahu fikum. Dan tidak menjadikan satu dengan yang lainnya naam perpecahan di dalam hati-hati mereka. Nah, kemudian ini sebagai contoh, dan contoh-contoh yang lain masih banyak tentunya, barakallahu fikum. Ya, ini yang berkaitan dengan ijtihad yang mu'tamad. Walam yahsul bainahum ikhtilafun fil qulub, dan tidaklah terjadi di antara para sahabat yang perbedaan itu muncul karena ijtihad, ikhtilaf fil qulub, perselisihan di dalam hati. Au tafarrukun, atau perpecahan. Tidak ada. Wal yakun lana fihim uswatan, maka hendaklah ya pada mereka kita jadikan uswah, suri tauladan. Nah, tak kalah perselisihan, lebih-lebih perselisihan misalnya dalam fiqhiyah, masalah fikih. Nah, dan sudah dibahas tentang masalah tersebut. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dari kitab ini tentang ijtihad yang berkaitan dengan ijtihad fiqhiyah. Fa inna akhira hadhihi al-ummati lan yasluha illa bima salaha bihi awwaluha waffaqana Allahu ila ma yuhibbu wa yarda. Maka akhir dari umat ini tidaklah mereka baik kecuali menempuh apa yang naam generasi awal itu baik, harus ditempuh. Maka tak kala tidak menempuh cara dari generasi pertama, maka tidak akanlah baik suatu umat tersebut. Waffaqana Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, kepada apa yang Allah cintai, apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Naqtahi bihadal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fikum.